Wayat huru mutanat jisun bi aini yatin bi goslin muzilin li sifatiha min to'min wal launin warih. Benda yang terkena najis ainiyah bisa disucikan dengan cara menghilangkan semua sifat najis, yaitu rasa, warna, dan bau. Jadi ini membahas tentang tata cara mensucikan najis. Dan najis di dalam kajian fikih terdapat dua jenis, yaitu ainiyah dan hukmiyah. Dan yang kita bahas saat ini adalah najis yang ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat oleh mata atau najis yang memiliki sifat najis, yaitu sifat najis yang sudah saya baca tadi, ta'min yaitu rasa, launin warna, dan rihin bau. Sedangkan pengertian dari najis hukmiyah adalah lawan dari najis ainiyah, yaitu najis yang tidak terlihat oleh mata atau najis yang tidak memiliki sifat najis. Jadi tidak terlihat najis, tidak terlihatnya najis oleh mata ini dikarenakan najis sudah mengering. Contohnya semisal air kencing yang sudah mengering, atau contoh yang lain adalah tempat najis yang licin sehingga najis tidak bisa menetap. Jadi ada dua penggambaran najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak terlihat oleh mata, yaitu ketidakterlihatan najis oleh mata dikarenakan najisnya sudah mengering, atau dikarenakan tempat najis yang licin sehingga najis tidak bisa menetap. Contohnya tempat yang licin adalah kaca atau pedang ya. Jadi kalau ada najis yang menyentuh kaca atau pedang, tentunya najis itu tidak bisa menetap sehingga langsung terjatuh. Dan itu yang menyebabkan najis tidak terlihat oleh mata, yang dalam hukum fikih diistilahkan dengan najis hukmiyah. Menghilangkan sifat najis harus dilakukan setelah menghilangkan benda najis, yaitu ainun najasah ya. Ada istilahnya ainun najasah atau benda najis, itu yang terlebih dahulu dihilangkan sebelum menghilangkan sifatnya. Jadi kalau di dalam Fathul Mu'in ini, cara menghilangkan najis ainiyah adalah bi goslin muzilin li sifatiha, dengan membasuh dengan air yang basuhan itu bisa menghilangkan sifat-sifat najis. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, menghilangkan sifat najis harus dilakukan setelah menghilangkan benda najis atau ainun najasah. Dan bila menghilangkan sifat najis hanya bisa dengan bantuan semisal sabun, maka seseorang yang tidak memiliki bantuan itu harus membelinya. Jadi bila ada najis yang tidak bisa hilang kecuali dengan sabun, maka harus membeli sabun jika harga sabun standar, tidak mahal ya, tidak harganya tidak lebih dari harga standar, dan memiliki kelebihan harta, yang kelebihan ini akan dijelaskan di bab tayamum. Jadi nanti di dalam bab tayamum, bila ada seseorang yang tidak memiliki air, kemudian dia memiliki kelebihan harta dengan syarat-syarat tertentu, maka dia diharuskan untuk membeli air. Dan catatan itu sama dengan masalah yang kita bahas saat ini. Ada seseorang yang ingin menghilangkan najis dari benda, tetapi sifat najis itu hanya bisa hilang dengan menggunakan bantuan sesuatu, misalkan sabun. Maka dia harus membeli sabun bila memang harga sabunnya standar dan dia memiliki kelebihan harta. Wala yadhurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu walau min mughalladhin. Tidak membahayakan adanya sisa warna atau bau yang sulit dihilangkan. Jadi baqa'u launin aw rih ini artinya sisa warna atau sisa bau dari najis yang asura zawaluhu, sulit dihilangkan. Walaupun najis itu berupa najis mughalladhah ya, walau min mughallad, walaupun berupa najis anjing atau babi, sisa warna atau sisa bau ini tidak membahayakan, dalam arti setelah membasuhnya, setelah menghilangkan sifatnya tapi masih menyisakan sifat yang berupa warna atau bau, ini hukum tempat yang terkena najis sudah suci ya, sudah suci. Asalkan yang tersisa hanya salah satu dari dua sifat tadi, warna ataupun bau. Fa'in bakoya ma'an lam yadhur. Akan tetapi membahayakan bila kedua sifat itu ada. Jadi ada laun dan juga rih bersamaan, ini membahayakan. Membahayakan dalam arti hukum tempat yang terkena najis belum bisa suci sebelum menghilangkannya. Jadi bau dan warna najis yang tersisa tidak menjadikan benda najis tetap najis. Akan tetapi bila yang tersisa adalah rasa, maka harus dihilangkan hingga mencapai keadaan yang diistilahkan dengan ta'adzur. Jadi walaupun sifat najis ini berjumlah tiga, namun satu sifat yang berupa rasa itu memiliki memiliki hukum yang berbeda dengan dua sifat yang lain. Yaitu kalau dua sifat yang lain bila masih menyisakan, bila dua sifat itu masih tersisa dan sulit dihilangkan, maka itu tidak apa-apa. Tapi terkhusus untuk sifat yang berupa rasa, maka rasa itu harus dihilangkan, walaupun sulit dihilangkan hingga mencapai batas yang dinamakan ta'adzur. Ta'adzur artinya tidak mungkin menghilangkan. Jadi bila sudah mencapai ta'adzur, maka najis yang masih mensisakan rasa itu hukumnya tetap najis, akan tetapi dimakfu. Jadi khusus sifat yang berupa rasa ini berat ya, lebih berat dibandingkan dengan dua sifat yang lain. Jadi standaritas ta'adzur adalah rasa najis tidak bisa dihilangkan kecuali dengan memotongnya. Jadi rasa najis masih tetap ada setelah dibersihkan, itu belum bisa dikatakan ta'adzur kecuali memang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan memotongnya. Kalau sudah mencapai batas itu, maka hukum najisnya dimakfu. Jadi bendanya tidak berubah menjadi suci, akan tetapi najisnya yang dimakfu. Andai kata setelah mencapai batas ta'adzur, lalu mampu menghilangkannya, maka harus dihilangkan. Ya, jadi ada najis yang menyisakan rasa, kemudian rasa itu sulit dihilangkan hingga mencapai batas ta'adzur, maka najis itu hukumnya dimakfu. Lalu bila beberapa saat kemudian rasa itu mampu dihilangkan, maka harus dihilangkan. Jadi khusus untuk sifat najis yang berupa rasa ini tidak bisa ditolerir sama sekali ya. Selama bisa dihilangkan, tidak bisa ditolerir sama sekali. Kecuali tadi, hingga bila sudah mencapai batas ta'adzur. Itu pun andai kata setelahnya mampu menghilangkan, harus dihilangkan. Jadi seorang yang sholat bersama dengan najis yang mencapai batas ta'adzur, dia tidak harus mengulangi sholatnya. Sebab andai kata ia harus mengulangi sholatnya, maka tidak ada manfaat apapun bagi kemakfuan najis. Jadi sisa rasa ini kalau sudah mencapai di batas ta'adzur, hukum najisnya tetap najis tetapi dimakfu ya, sehingga seseorang yang sholat dengan membawanya ini hukumnya tetap sah. Contoh warna najis yang sulit dihilangkan adalah, ini membahas warna sekarang ya, contoh warna najis yang sulit dihilangkan adalah seperti pewarna pakaian yang berupa benda najis. Jadi mewarnai pakaian yang pewarna itu dari benda najis, Lalu untuk mensucikannya sulit dihilangkan, itu contoh sifat najis yang berupa warna. Dan contoh bau yang sulit dihilangkan seperti bau khamr ya. Ada benda yang terkena bau khamr, khamrnya sudah dibersihkan tetapi baunya masih ada. Dua sifat ini diampuni karena dianggap berat menghilangkannya. Jadi selain rasa yaitu warna dan bau, ini bisa diampuni walaupun tersisa karena memang dianggap berat menghilangkannya. Dan standaritas sifat yang sulit dihilangkan adalah dengan digosok sebanyak 3 kali menggunakan air. Jadi kalau sudah digosok 3 kali menggunakan air masih tersisa, maka hukumnya suci ya, hukumnya suci. Jadi ini berbeda dengan rasa tadi ya. Kalau rasa bila sudah mencapai batas ta'adzur, hukumnya tetap najis tapi dimafu. Tapi kalau warna dan bau bila sulit dihilangkan, maka hukum benda yang terkena najis itu menjadi suci ya, sudah menjadi suci. Dan andai kata setelah itu mampu menghilangkannya, maka sisa sifat itu tidak harus dibersihkan ya, tidak harus dibersihkan sebab tempat najis sudah menjadi suci. Jadi ini berbeda dengan ta'adzur tadi. Jadi intinya dalam menghilangkan sifat najis itu ada 2 keadaan ya. Ada keadaan ta'asur, ada ta'adzur. Kalau ta'asur tadi, bila digosok 3 kali menggunakan air, sifatnya belum hilang, itu namanya ta'asur. Ta'asur. Kalau najisnya tidak bisa hilang kecuali dengan dipotong, itu namanya ta'adzur. Dan 2 sifat selain rasa yaitu warna dan bau, ini bila sudah mencapai sifat ta'asur itu sudah tidak dianggap lagi, dalam arti benda yang terkena najis sudah menjadi suci. Tetapi khusus rasa ini disyaratkan harus mencapai ta'asur, harus mencapai ta'adzur ya, mohon maaf, harus mencapai ta'adzur. Artinya walaupun sudah mencapai ta'asur, ini belum bisa dimaafkan. Dan maksud dari tersisanya 2 sifat najis adalah sifat satu najis ya, sifat dari satu najis yang tersisa di satu tempat ya, di satu tempat. Jadi kata fa'in bakoya ma'an, fa'in bakoya ma'an ini artinya 2 sifat sekaligus tersisa bersamaan. Itu yang dimaksud adalah 2 sifat najis dari satu najis ya. 2 sifat dari satu najis dan terkumpul di satu tempat. Ya, terkumpul di satu tempat. Jadi berbeda dengan 2 sifat najis yang tersisa di 2 tempat atau di satu tempat tetapi sifat dari 2 najis ya, sifat dari 2 najis ini tidak apa-apa, karena yang membahayakan adalah sifat 2 najis dari 1 najis dan berada di 1 tempat. Kemudian mengenai alasan ketidaksucian najis yang masih menyisakan sifat adalah dikarenakan 2 sisa sifat. Ini menandakan bahwa benda najis masih ada. Jadi kalau hanya 1 sifat selain rasa ya, kalau hanya warna atau bau, ini tidak menandakan bahwa benda najis masih ada. Tetapi kalau 2 sifat sekaligus berkumpul, ini menandakan najisnya masih ada. Dan juga alasan yang kedua dikarenakan ketidakmampuan menghilangkan 2 sifat najis, ini merupakan hal yang jarang terjadi atau hal langka ya. Karena normalnya menghilangkan 2 sifat itu mudah dilakukan ya. Menghilangkan 2 sifat dalam arti tidak terkumpul 2 sifat itu mudah dilakukan. Sehingga 2 sifat itu harus dihilangkan kecuali sudah mencapai batas ta'adzur ya, seperti yang sudah dijelaskan. Jadi satu sifat yang berupa rasa ini bandingannya dengan dua sifat yang lain, dengan dua sifat yang lain. Artinya ini bisa diampuni kalau sudah mencapai batas ta'adzur ya. Tapi kalau hanya satu sifat, yaitu warna saja atau bau saja, ini cukup mencapai batas ta'asur, itu sudah bisa diampuni oleh syariat. Wa mutanajjisun bihukmiyah kabaulin jaffa walam yudrak lahu sifatun bijaril ma'i alaihi marrotan. Dan benda yang terkena najis hukmiyah, semisal air kencing yang kering, jadi baulin jaffa artinya air kencing yang kering, dan tiga sifat najis sudah hilang, walam yudrok lahu sifat, tidak ditemukan sifat najis, itu bisa disucikan dengan cara bijar yilma'i alaihi marrotan, dengan cara mengalirkan air satu kali. Jadi marrotan artinya satu kali, jadi tidak harus beberapa kali, tetapi cukup mengalirkan satu kali. Ini membahas khusus najis yang hukmiyah ya. Jadi mengalirnya air yang mensucikan najis itu tidak harus dilakukan oleh seseorang. Artinya najis hukmiyah bisa menjadi suci walaupun teraliri air dengan sendirinya. Jadi tidak harus ada dilakukan oleh seseorang ya. Jadi semisalkan najis hukmiyah yang teraliri oleh air hujan, itu najisnya juga suci. Wa in kana habban aw lahman tubiha binajisin aw thauban subiga binajisin fayadhuru batinuha bisabil ma'i ala dhahiriha ka saifin sukiya wa huwa muhamman binajisin. Bila ada biji ya, wa in kana habban, bila ada biji aw lahman atau daging tubiha binajisin yang direbus menggunakan benda najis. Jadi tubiho artinya direbus ya. Au thauban subiho binajisin, atau baju, thauban artinya baju, yang diwarnai dengan benda najis. Subiho artinya diwarnai ya. Fayat huru batinuha bisabil ma'i ala dhohiruha. Maka bagian dalamnya bisa suci dengan menyiram air ke bagian luarnya. Jadi untuk mensucikan bagian dalam dari hal-hal tadi, yaitu biji, daging, dan baju, itu cukup dengan sobil ma'i ala dhuhiriha, mengalirkan air ke bagian dalamnya. Dan hal ini hukumnya sama dengan kasaifin sukiya wahuwa muhamman binajisin, sama dengan pedang yang dibuat dengan dipanaskan benda najis. Jadi sukiya artinya disiram ya, disiram. Wahwa Muhammad bin najis, pedang itu dipanaskan dengan benda najis. Artinya ini adalah membahas hal-hal yang najis bagian dalamnya, tetapi bisa disucikan hanya dengan membasuh bagian luarnya saja. Dan kata merebus, kata tubiho ini tidak menjadi ikatan hukum, tidak menjadi ikatan hukum atau tidak mengikat, sebab contoh yang lebih pas adalah najis yang direndam di dalam air. Jadi biji ataupun daging yang direndam di dalam air ini hukumnya juga sama, karena tidak harus direbus ya. Jadi pembahasan ini hanya terkhusus untuk najis yang benda dan sifatnya sudah hilang ya. Jadi ainun najasah sudah hilang dan sifatnya juga sudah hilang. Sebab apabila masih ada, hal itu termasuk kategori najis ainiyah yang untuk mensucikannya tidak cukup dengan mengalirkan air. Jadi di Fathul Mu'in ini yang dibahas hanyalah terkhusus najis-najis yang sifatnya sudah hilang ya. Artinya ini najisnya adalah najis yang ainiyah. Dan hukum hal-hal ini yaitu tadi ya, biji, daging, baju, dan juga pedang, ini hukumnya suci, sehingga seorang sah melakukan sholat dengan membawanya. Hukumnya suci dalam arti setelah membasuh bagian luarnya saja. Dan di dalam pembahasan ini ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan bila kita mengikuti pendapat ulama yang menghukumi batu bata atau ajur ya, biasanya di bahasa Arab kan dengan ajur, batu bata yang sudah matang itu namanya ajur. Ada ulama yang berpendapat atau yang menghukumi batu bata yang sudah matang bila direndam di benda najis, hukumnya tetap najis walaupun bagian luarnya sudah dialiri dengan air. Jadi khusus untuk batu bata ini ada sebagian ulama yang menghukumnya tetap najis walaupun kita sudah membasuh bagian luarnya. Pertanyaannya adalah mengapa batu bata memiliki hukum yang berbeda? Ini jawaban para ulama menjawab pertanyaan itu adalah dikarenakan manfaat dari batu bata bisa didapatkan walaupun tanpa menyentuhnya. Jadi batu bata ini karena digunakan untuk bangunan dan manfaat itu bisa didapatkan tanpa menyentuhnya, maka ini memiliki hukum yang berbeda dengan beberapa hal tadi ya. Kalau baju, pedang, daging itu pastinya sulit untuk tidak menyentuhnya ya, karena memang tujuannya untuk digunakan ataupun dikonsumsi. Maka oleh karena itu tidak diperlukan menghukumi suci bagian dalam batu bata sebelum menyampaikan air ke sana. Jadi dikarenakan alasan tadi, untuk mensucikan batu bata yang bagian dalamnya najis dikarenakan direndam dengan benda najis, itu harus harus menyampaikan air ke bagian dalam. Jadi untuk membersihkan bagian dalam batu bata yang najis, batu bata itu harus dihancurkan terlebih dahulu ya, harus dihancurkan terlebih dahulu sehingga kembali menjadi tanah, atau direndam di air, atau direndam di dalam air sehingga sekiranya air meresap ke bagian dalamnya. Jadi cara mensucikan batu bata yang bagian dalamnya najis ini bisa dua cara ya. Yang pertama dengan menghancurkannya terlebih dahulu untuk menyampaikan air ke seluruh bagiannya, atau tidak perlu dihancurkan tetapi cukup direndam di dalam air sekiranya ada air yang meresap hingga mencapai ke bagian dalam. Mengapa harus dengan cara demikian? Karena cara itu mudah dilakukan ya, menghancurkan batu bata itu mudah dilakukan, dan karena air juga mudah meresap ke bagian dalamnya, mudah meresap sampai ke bagian dalamnya tanpa ada kesulitan ya. Berbeda dengan pedang, pisau, dan lain-lain yang tentunya kita sangat sulit untuk melembutkannya, kita sangat sulit untuk menghancurkannya, melembutkannya untuk menyampaikan semua air ke seluruh bagiannya. Dan andai kata itu dilakukan, itu juga termasuk perbuatan yang menyia-nyiakan harta ya, tergolong hal yang menyia-nyiakan harta atau dhiyaul mal. Dhiyaul mal itu hukumnya tidak boleh di dalam fikih. Dan juga selain itu, sebagian dari benda tadi maksudnya pedang, baju, biji dan juga daging, itu sebagiannya tidak bisa meresap air agar air bisa sampai ke bagian dalam ya. Kalau contohnya pedang, pastinya walaupun pedang itu direndam di dalam air, tentunya air tidak bisa mencapai bagian dalam di dalam pedang yang najis. Dan pertanyaan tadi membedakan antara batu bata dengan hal-hal yang dijelaskan di Fathul Mu'in itu hanya muncul, pertanyaan itu hanya muncul bila kita mengikuti ulama yang membedakan hukum batu bata, membedakan hukum batu bata dengan hal-hal lain. Sebab nas dari Imam Syafi'i sendiri menghukumi ma'fu, tembikar yang diaduk dengan benda najis bila memang dibutuhkan. Jadi ada keterangan di kitab Imam Syafi'i yang menuliskan bahwa hukum tembikar yang diaduk dengan benda najis ini menurut Imam Syafi'i hukumnya dimakfu ya, dimakfu bila memang benda najis itu diperlukan untuk pembuatan tembikar. Dan kebanyakan ulama juga mengikuti pendapat Imam Syafi'i itu. Lalu para ulama tadi menyamakan hukum batu bata dengan tembikar. Jadi masalah batu bata yang bagian dalamnya tidak bisa suci kecuali dengan menyampaikan air ke sana itu, para ulama ternyata memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian menurut penjelasan di dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan dari Al-Khatib Asy-Syirbini, beliau menjelaskan bahwa batu bata yang belum matang atau biasa disebut dengan labin ya. Jadi batu bata di dalam kitab fikih itu ada dua jenis, yaitu yang belum matang dan yang sudah matang, yang sudah mengeras, yang sudah matang. Kalau yang belum matang itu bahasa Arabnya adalah labin, dan yang sudah matang itu ajur ya, labin dan ajur. Bila ada batu bata yang belum matang atau labin, bila batu bata itu tercampur dengan najis yang padat ya, dengan najis yang padat seperti kotoran, hukumnya tidak bisa suci. Maka hukumnya tidak bisa suci walaupun dibakar hingga menjadi ajur, sebab benda najis masih ada. Jadi keterangan di dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini ini membedakan antara najis yang menyampuri batu bata. Kalau yang menyampuri batu bata ini najisnya benda padat, maka hukumnya tidak bisa suci karena memang benda najis itu masih ada. Berbeda halnya bila najis yang menyampuri batu bata berupa benda cair, semisal air kencing. Jadi batu bata yang terkena air kencing itu menurut Khatib Asy-Syirbini bagian luarnya bisa disucikan dengan menyiramkan air ke batu bata. Itu bagian luarnya ya. Dan bagian dalamnya itu juga bisa disucikan dengan merendamnya di dalam air atau menghancurkannya kemudian dialiri dengan air seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi menurut Khatib Asy-Syirbini ini memerinci hukum atau membedakan hukum antara batu bata yang terkena najis padat dan batu bata yang terkena najis cair. Kalau najisnya padat tidak bisa disucikan, kalau najisnya cair bisa disucikan dengan cara dibasuh bagian luarnya, dan untuk mensucikan bagian dalamnya harus direndam di dalam air atau dihancurkan terlebih dahulu, kemudian seluruh bagian dari batu bata itu dialiri dengan menggunakan air.